الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف وحفظه الله تعالى الدعاء عند رؤيتي بقرات السمر دعاء yang dianjurkan untuk dibaca ketika melihat awal buah bakuratin samrote maknanya adalah awal samro awal dari tanaman yang menunjukkan kalau diharapkan nanti akan panen, yaitu ucapan Allah mabarik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami dalam hasil pertumbuhan kami dan berikanlah keberkahan untuk kami di kota kami. Wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi mudina, dan berikanlah keberkahan untuk kami dalam sok kami, dan berilah keberkahan bagi kami dalam mod yang kami gunakan, yaitu maksudnya alat takat. Nah, satu hal yang patut diperhatikan, bahasanya samar itu kurang tepat jika diterjemahkan dengan buah-buahan. Ya, samar itu adalah hasil dari tanam-tanaman. Jadi, misal kalau di tempat kita padi, jagung, itu buahnya disebut samar. Maka doa ini diucapkan ketika kita melihat jalan-jalan dekat sawah, sawah sudah mau mulai menguning, sudah mau mulai menguning, sudah mau menghasilkan buahnya. Nah, maka dianjurkan kita untuk mengucapkan Allahumma barik lana fi samarina. Kita minta supaya Allah memberikan kebaikan, keberkahan, sehingga apa yang diharapkan untuk bisa dipanen benar-benar bisa dipanen, tidak diserang tikus dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So itu sama dengan 4 mod. 1 mod adalah sepenuh hufnaton, sepenuh 2 telapak tangan seorang laki-laki yang berukuran sedang. Yang disatukan itu 1 mod, 2 telapak tangan ukuran sedang disatukan, maka sepenuh ini disebut satu mod. 4 demikian berarti 1 sok. Kemudian pensara mengatakan hadis ini dalil bolehnya keliling mengelilingkan bakurah awal awal dari buah alanas pada manusia, pada masyarakat. Wa istahabu, dan dianjurkan bagi orang yang melihatnya untuk mendoakan pemiliknya. Demikian pula hasil panen daerahnya. Demikian pula alat-alat takar dan alat timbang yang dipakai di negerinya dan di daerahnya. Kemudian berikutnya adalah doa ulung utam, doa terkait dengan bersin. Idza atau sa'ahadukum falyakul, jika salah satu kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan hendaknya saudaranya sesama muslim ataukah kawannya mengucapkan untuknya yarhamukallahu, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu, jika kawannya mengucapkannya yarhamukallahu, falyakul, maka yang tersin hendaknya mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih barakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka adalah kawannya atau saudaranya mendoakannya. Kata-kata au di sini adalah keraguan-keraguan dari rawi. Ini menunjukkan kehati-hatian para rawi berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berupaya ingin meriwayatkan satu hadis sama persis dengan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika mereka ragu-ragu, ini redaksinya dari Nabi itu akuhu atau kasahibuhu, mereka ragu-ragu, maka mereka ungkapkan keraguan-raguannya. Maka jika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan mengucapkan atau kita membalas ucapannya dengan mengatakan yarhamukallahu. Yarhamukallah di sini ada dua kemungkinan makna yang tamil dimungkinkan. Kalimat ini adalah kalimat doa, doa agar orang tersebut mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kemungkinan yang kedua, kalimat ini adalah kalimat berita. Makanya adalah kalimat berita, menceritakan dan menyampaikan kabar gembira. Maka kita menyampaikan kabar gembira kepada orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallahu, sehingga maknanya adalah rahmat Allah memang untukmu. Maka jika makna kalimat ini adalah kalimat cerita, maka hal ini menunjukkan bahasanya bersin adalah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu bisa bersin itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bersin adalah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Itu juga kalimat ini maknanya adalah kalimat berita. Maka maknanya bersin adalah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak manfaat yang terkandung dalam bersin. Maka jika maka hendaknya setelah itu orang yang bersin mengucapkan yahdikumullahu yuslih balakum. Konsekuensi dari kalimat ini, idza qala lahu, jika kawannya mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka hendaknya orang yang bersin mengucapkan yahdikumullahu yuslih balakum. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya mendoakan yahdikumullahu yuslih balakum ini tidaklah disyariatkan kecuali jika orang yang bersin ini didoakan oleh orang yang ada di dekatnya. Inilah jawaban dari tasmin. Yahdikumullah wa yuslih balakum adalah jawaban dari tasmin. Tasmin adalah mendoakan orang yang bersin, yaitu ucapan yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah itu disebut tasmin. Jawaban tasmin yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya tidak ada jawaban tasmid jika tidak ada tasmid. Kalau tidak ada tasmid, maka tidak ada jawaban tasmid. Demikian juga awal hadis menunjukkan bahasanya tidak ada tasmid jika tidak ada tahmid. Maka yang pertama kali adalah tahmid dari orang yang bersin, setelah itu tasmid dari orang yang ada di dekatnya, setelah itu jawaban tasmid. Maka tidak ada tasmid jika tidak ada tahmid. Dan tidak ada jawaban untuk tasmid jika tidak ada tasmid. Sehingga jika tidak ada tahmid, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk mengucapkan tasmid. Dan menurut pendapat yang paling kuat, tasmid hukumnya fardhu ain atas semua orang yang mendengar tahmid. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim dan dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di syarah beliau untuk Manzumah Usul dan Qawaid Fiqhiyah beliau. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Mukbil bin Hadi Al-Wati'i, bahasanya tasmid yarhamukallah itu hukumnya fardhu ain. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tasmid itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Namun yang benar adalah ulama yang menyatakan jawaban tasmid atau tasmid hukumnya adalah fardhu ain atas setiap orang yang mendengar tahmid. Maka jika orang yang bersin tidak mengucapkan tahmid, maka tidak ada tasmid, namun adanya adalah teguran, diingatkan, kok tidak mengucapkan tahmid. Jika dia mengucapkan tahmid, baru ada tasmid. Maka ini contoh maka tidak ada tasmid untuk orang yang tidak mengucapkan tahmid. Ini contoh ta'zir. Maka dia hukuman ta'zir. Ini contoh hukuman. Maka dia, karena dia tidak mengucapkan tahmid, maka kita hukum, diberi hukuman dengan bentuk tidak ada baginya ucapan, tidak ada baginya doa tasmid. Wafilaf bin akhar, dalam redaksi yang lain, bacaan tasmid adalah alhamdulillahi atau jawaban tasmid adalah alhamdulillahi ala kulli halin. Bagaimana dikatakan oleh Abu Dawud. Wajabun tasmid aydan, dan ini adalah jawaban tasmid yang lain. Maka berdasarkan keterangan di atas, maka hendaknya jawaban tasmid itu terkadang ini dan terkadang itu. Maka terkadang yahdikumullah yuslih balakum, dan terkadang alhamdulillah ala kulli halin. Yang dimaksud balakum adalah sya'nakum, keadaan kalian, dan keadaan kalian baik keadaan agama ataupun keadaan dunia. Kita minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keadaan kalian, keadaan agama dan keadaan dunia kalian, yaitu dengan Allah memberikan taufik untuk melakukan hal yang terbaik, hal yang paling manfaat, tersebut dibimbingnya, terbimbingnya langkah-langkah seseorang, sehingga hanya meniti jalan yang benar dan sikap-sikap yang benar dan tepat, wa ta'yid, dan jika sudah tepat maka diberi dukungan, diberi kekuatan untuk bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Dan mayuqal, ucapan yang kita ucapkan kepada orang kafir jika dia bermin dan memuji Allah adalah kita ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih Jami' Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di hadis tersebut disebutkan dalam hadis tersebut disebutkan ucapan sahabat Abu Musa. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kanatil yahudu, ada banyak orang Yahudi yang berupaya untuk bisa bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membuat-buat berupaya gimana supaya bersin, ya. Hidungnya diilik-ilik atau apa supaya bersin. Raja'a ayakul alaha, karena orang-orang Yahudi ini berharap agar Nabi mendoakan mereka agar mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yaqul, ternyata Nabi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ta'atosa maknanya adalah upaya untuk bersin, dan upaya ini adalah min anfusih, dilakukan oleh diri mereka sendiri. Aslinya enggak bersin, aslinya mereka itu kondisinya tidak bersin, namun berupaya supaya gimana bersin. Maka Nabi berkata laha kepada mereka, yaitu sekelompok orang-orang Yahudi, yahdikumullah wayuslih balakum. Nabi tidak mengucapkan untuk mereka yarhamukumullah, karena doa rahmat itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka dari sini bisa kita simpulkan, tidak boleh mendoakan rahmat untuk orang kafir meskipun mereka masih hidup, terlebih lagi jika mereka sudah mati. Terlebih lagi jika mereka sudah mati, masih hidup saja tidak boleh didoakan agar mendapatkan rahmat. Karena doa rahmat adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Nabi tidak mau mengucapkan yarhamukumullah untuk orang kafir meskipun masih hidup. Baliaga ulahum, bahkan Nabi mendoakan orang-orang Yahudi tersebut agar Allah memperbaiki keadaan mereka dengan Allah beri hidayah dan taufik menuju iman. Dengan Allah perbaiki keadaan mereka, yaitu keadaan agama mereka, dari kekafiran berubah menjadi iman. Kemudian berdasarkan judul yang diberikan oleh Sa'id Al-Qahtani, orang-orang Yahudi tersebut berarti mengucapkan alhamdulillah. Berarti mereka mengucapkan alhamdulillah. Uh, Karena syarat untuk didoakan oleh Nabi adalah mereka mengucapkan alhamdulillah. Barulah Nabi mendoakan mereka. Maka berdasarkan judul, kita bisa simpulkan bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut bersih dan mengucapkan alhamdulillah. Mereka berharap agar mendapatkan ucapan Nabi ya hamdulillah. Kemudian akan tapi Nabi doakan mereka ya hamdulillah ya boleh balakum. Jadi mereka mengucapkan alhamdulillah, orang-orang Yahudi mengucapkan alhamdulillah. Kali menunjukkan ya boleh jadi orang kafir mengucapkan alhamdulillah atau kalimat-kalimat yang lain, dan Nabi tidak menilai ucapan alhamdulillah orang Yahudi ini menyebabkan dia masuk Islam. Dan ucapan alhamdulillah yang diucapkan oleh orang Yahudi ini menunjukkan bahasanya mereka beriman dengan rububiyah dan beriman dengan al-asma wa sifat, dengan nama dan sifat Allah, karena itulah kandungan makna alhamdulillah. Segala puji milik Allah dan yang namanya Allah itu terpuji karena sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Dialah yang mencipta, dialah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi sadar dan paham betul bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi, sehingga mereka berharap doa seorang Nabi. Mereka berharap doa seorang Nabi dan berharap doa seorang Nabi ini didasari atas pengetahuan kalau dia adalah seorang Nabi. Kalau tidak, kalian adalah orang yang bohong, mengaku-ngaku utusan Allah padahal bukan. Untuk apa mereka berharap mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukumullah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya domir untuk doa itu disesuaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ditujukan kepada sekelompok orang-orang Yahudi, maka Nabi menggunakan yahdikumullah. Akan tapi seandainya orang itu cuma sendiri kemudian yahdikumullah, juga tidak mengapa sebagaimana hadis sebelumnya. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah. Kemudian kita masuk pada bab baru, doa-doa seputar pernikahan. Yang pertama adalah doa ulil mutazawid, doa yang kita ucapkan kepada orang yang baru saja menikah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberikan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Diriatkan oleh 4 kitab sunan kecuali Nasa'i. Artinya diriatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di hadisnya disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, punya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memberikan ucapan kepada seseorang idza tazawwaja, jika dia telah menikah, qala, Nabi mengucapkan barakallahu laka dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini terdapat catatan dianjurkan ayo kalau diucapkan kepada seorang yang sudah menikah setelah terjadinya akad nikah dengan ucapan barakallahu wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Idza rafa'a al-insana, jika Nabi mengucapkan selamat, idza hanna'ahu, jika Nabi mengucapkan selamat dan mendoakannya. Idza rafa'a al-insana, rafa'a diambil dari kata-kata arfa yang makna aslinya adalah al-iltiam, kecocokan, al-ittifaq, kecocokan dan keberkahan. Dulu orang-orang Arab jahiliyah punya kebiasaan mengucapkan untuk orang yang baru saja menikah, ya, kalau dulu tradisi jahiliyah, ketika ada orang yang baru saja melangsungkan akad nikah, maka ucapan selamatnya dengan kalimat birofa wal banin, semoga harmonis wal banin dan memiliki banyak anak laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalimat semacam ini. Nabi melarang mengucapkan ucapan selamat pada orang yang baru menikah dengan ucapan bilrofa wal bani. Berkaitan dengan doa ini, apakah makna, apakah perbedaan antara barakallahu laka dengan baraka alaika? Ya, ada beberapa penjelasan ulama tentang makna barakallahu laka wa baraka alaika. Sebagian ulama mengatakan maknanya sama. Ya. Maka kalimat kedua ini cuma taukid, cuma menguatkan, sehingga maknanya sama. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Jadi diulang. Di antara yang ulama yang berpendapat bahasanya dua kalimat ini maknanya sama, ya, adalah penulis Taudil Ahkam, ya, Tarabulul Maram. Tarabulul Alibatan berpendapat barakallahu wa baraka alaika itu maknanya sama. Bagian ulama lain menjelaskan adanya perbedaan antara barakallahu dan baraka alaika karena kebiasaan orang Arab menggunakan lam untuk yang baik-baik dan ala untuk yang jelek-jelek. Misalnya doaun laka sama doaun alaika maknanya berbeda. Mendoakan kebaikan dan mendoakan kejelekan. Dalam bahasa Arab ada syahida laka sama syahida alaika, memberikan persaksian yang membelamu atau memberikan persaksian yang menuntutmu, menyudutkanmu. Maka menimbang kebiasaan orang Arab yang membedakan antara laka dan alaika, maka sebagian ulama mengatakan maknanya barakallahu laka adalah semoga Allah memberikan keberkahan untukmu di saat baikmu, saat engkau baik, keadaan rumah tanggamu baik, maka semoga yang Allah berikan adalah juga kebaikan. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan kebaikan juga keberkahan pada dirimu pada saat jelekmu, pada saat keadaan buruk menimpamu dan menimpa rumah tanggamu. Ya, seandainya kok harus berujung bubar, ya maka bubar yang baik, ya, ya sama-sama tidak ada pihak-pihak yang terzalimi, semuanya berlaku dan terjadi sebagaimana yang terbaik. Ya, demikian bacaan atau ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang baru saja menikah. Dan ini hukumnya mustahab. Bagaimana kata pensyarah, annal mustahabba dianjurkan, tidak bukan sebuah kewajiban. Demikian juga kita ingin memberikan doa yang panjang. Kalau mau doa yang pendek, maka sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf baru saja menikah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barakallahu laka. Itu mengucapkan barakallahu laka. Dan Nabi katakan aulim walau bisyatin. Adakan walimah sebenarnya sekedar menyebelah seekor kambing. Sebelum Nabi mengucapkan aulim adakan walimah, Nabi mengucapkan terlebih dahulu barakallahu laka. Kemudian berikutnya adalah doa al-mutazawid, orang yang menikah, dan orang yang dan doa ketika baru saja membeli hewan tunggangan. Mungkin bisa kita kiaskan dengan kendaraan. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, jika salah satu kalian berarti laki-laki menikahi seorang perempuan, atau idza ishtara fatiman, atau membeli seorang budak, maka ini doa habis menikah, doa seorang laki-laki setelah menikah, atau doa seorang yang beli budak. Falyakul, maka adalah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan tabiat yang kau berikan padanya. Wa a'udzubika min syarriha, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan istriku ini. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan kejelekan tabiat yang kau tetapkan kau berikan padanya. Wa idza ishtara ba'iran, dan jika seorang itu membeli unta, falyakhudh, maka hendaklah dia pegang bidirwati sanamihi, ujung atau puncak punuknya. Walyakul mitla dzalika, dan hendaklah dia mengucapkan doa semisal itu. Diatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini terdapat tanbih, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu hal yang dianjurkan bagi seorang pengantin laki-laki, idza dakhala ala imra'atihi, jika dia masuk menemui istrinya, lailatul zifaf, di malam zifaf, malam pesta pernikahan, ayat doa di hadat doa ini, adalah dia berdoa dengan doa ini. Namun yang jadi pokok masalah adalah dakhala ala imra'atihi, boleh jadi malam, boleh jadi siang, boleh jadi sore. Yang jadi tolak ukur adalah dakhala ala imra'atihi, ya, bertemu dengan istrinya, dipertemukan dengan istrinya, ya, di kamar istrinya. Di sini pentarah mengatakan lailatul zifaf ini tidak jadi tolak ukur. Gimana kalau, artinya enggak perlu ditanyakan, gimana kalau pagi, gimana kalau siang? Nah, ini cuma ini adalah kebiasaan orang Arab, ya, itu dipertemukan, ya, setelah akad nikah, terus jadi setelah itu pesta, maka kemudian setelah selesai pesta yang itu malam hari, baru kemudian dipertemukan. Maka doa ini adalah doa untuk tiga hal. Pertama, habis menikah. Yang kedua adalah membeli budak. Dan yang ketiga adalah membeli unta tunggangan. Dan boleh jadi insya Allah bisa dikiaskan dengan kendaraan. Nah, kalau itu ha di sini maknanya adalah istri, maka makna doa ini adalah ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya, kebaikan istri. Apa yang dimaksud dengan kebaikan istri adalah kebaikan pergaulan dengannya, mendapatkan pergaulan yang baik dan terjaganya tempat tidur suaminya, so istrinya tidak nyeleweng, tidak berzina. Wal amanah fi malihi, dan istrinya mendapatkan seorang istri yang amanah berkaitan dengan harta suaminya, uang nafkah yang memang untuk kebutuhan rumah tangga, tidak malah kemudian disunat sama istrinya, digunakan untuk yang lain dan semacam itu. Dan aku meminta kepadamu kebaikan tabiat yang kau berikan kepadanya, yaitu khalaqtaha alaihi, kau ciptakan dia dengan tabiat tersebut berupa akhlak yang mulia dan tabiat-tabiat dan karakter-karakter yang menyenangkan. Kemudian berkaitan dengan membeli unta, maka Nabi perintahkan untuk memegang puncak-puncak punuknya. Yang dimaksud dengan zirwah sanam adalah a'la sanam min ba'ir, bagian paling atas dari punuk unta. Dan dalam bahasa Arab, zirwah atau zirwah itu digunakan untuk a'la, bagian atas segala sesuatu. Maka Nabi perintahkan untuk memegang bagian atas punuk unta dan berdoa dengan doa di atas dalam rangka untuk mengusir setan. Karena Nabi mengatakan bahasanya puncak punuk unta adalah tempat duduk setan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala dirwati kulli ba'irin syaitanun." Di atas setiap puncak punuk unta terdapat setan. Dan bisa kita kiaskan dengan unta di sini adalah kendaraan, makanya adalah bacaan yang dipakai ketika kita habis beli kendaraan baru, motor baru atau mobil baru, maka dianjurkan untuk kita sentuh mungkin bagian depannya sambil kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu jabaltaha alaihi, dan seterusnya. Maka berdasarkan hal ini, maka acara ketika habis beli kendaraan baru demi supaya keberkahan kendaraan baru ini, acaranya tidak harus dengan syukuran, makan-makan, ini harus habis beli mobil ya, mohon doanya supaya ya mobilnya berkah, mobilnya membawakan keselamatan, membawa kebaikan. Tidak harus demikian ya. Yang dianjurkan ya cukup didoakan. Adapun acara makan-makan ya kalau mau diadakan ya boleh. Tapi kalau dianggap sebagai sebuah kewajiban dan keharusan, maka ini tidak benar. Ya, kalau mau cuma sekedar mengumpulkan orang, tetangga, kawan-kawan dalam rangka tahajud binikmatillah, ini baru saja dapat nikmat Allah, bisa beli mobil, beli kendaraan, dan tetangga kanan kiri diundang untuk acara makan-makan, tidak mengapa. Atau kan tidak sampai menjadi anggapan banyak orang kalau itu sebuah keharusan. Nah, berkaitan dengan masalah pernikahan dan doa ini, apakah ini hanya doa laki-laki untuk istrinya, ataukah doa juga doa perempuan untuk suaminya? Maka kalau kita lihat redaksi hadis, maka redaksi hadis menunjukkan kalau ini adalah doa pengantin laki-laki untuk istrinya. Namun saya Mas'ud bin Hasan al-Salman di salah satu ceramah beliau, beliau menyampaikan bahasanya doa ini adalah juga diucapkan oleh istri untuk suaminya, karena istri juga membutuhkan kandungan doa ini, meminta kepada Allah kebaikan dari suaminya dan kebaikan akhlak dan tabiat suaminya. Makna doa ini itu bukan hanya monopoli laki-laki, bukan hanya laki-laki yang butuh kebaikan istrinya dan kebaikan tabiat dan akhlak istrinya. Seorang istri juga membutuhkan doa meminta kebaikan suaminya dan kebaikan akhlak suaminya, berlindung dari kejelekan suaminya dan kejelekan akhlak dan tabiat suaminya. Sehingga kata Semedur Hasan Salman, dia katakan ini juga diucapkan oleh seorang perempuan pada suaminya. Maka wallah alam, mungkin alasan beliau mengatakan bahwasanya ini adalah doa juga diucapkan oleh seorang perempuan untuk suaminya, alasannya adalah melihat makna kandungan dari doa ini. Ditambah mungkin kaidah bahasanya apa yang Nabi perintahkan kepada laki-laki itu berlaku untuk perempuan, kecuali terdapat dalil yang tegas atau indikator yang kuat menunjukkan kalau itu hanya khusus untuk laki-laki. Jika tidak, maka apa yang berlaku untuk laki-laki, perintah-perintah Nabi yang ditujukan kepada laki-laki juga ditujukan kepada perempuan. Kemudian doa qabla idyan zaujati, doa sebelum mendatangi istri, sebelum terjadinya hubungan badan. Ya, dalam mengucapkan bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janib syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang kau akan kau berikan kepada kami. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Dan hikmahnya adalah setan itu bisa berperan serta berkaitan dengan harta dan anak seseorang, anak seorang manusia. Maka di sini Nabi anjurkan seorang manusia, seorang muslim, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa di atas ketika hendak melakukan hubungan biologi, sehingga selamatlah dia, terbebaslah dia dari gangguan dan kejahatan setan. Janibna maknanya adalah ab'idhu anna, jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan dari anak yang kau akan kau berikan untuk kami, yaitu ab'idhu amma razaqtana, jauhkanlah setan dari anak yang akan kau rizkikan, akan kau berikan kepada kami. Maka terusnya hadis Nabi mengatakan jika bacaan ini diucapkan, maka jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hubungan tersebut menjadi sebab datangnya momongan, maka setan tidak akan memadorotkan, tidak akan membahayakan anak tersebut. Maka hal ini menunjukkan di antara keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara menunjukkan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam bagian doa Nabi mengatakan tabaraka ismuka. Ya Allah, namamu adalah nama yang penuh dengan kebaikan. Di antara bukti bahasanya nama Allah adalah nama yang penuh dengan kebaikan adalah jika seorang tidak berhubungan badan dengan istrinya, dia menyebut nama Allah, maka ini menjadi sebab Allah akan memberikan perlindungan kepada anak keturunan yang terlahir dari hubungan ini. Kemudian doa ini menunjukkan bahasanya di antara maksud dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Sehingga doanya wajanib syaitana marudahtana. Ini mengisyaratkan yang cukup kuat bahwasanya maksud dari pernikahan, maksud dari hubungan badan, di antara maksudnya di samping menjaga kehormatan, terjaganya kemaluan dari hal-hal yang haram, di antara maksud yang lain adalah mendapatkan keturunan. Dan zahir dari hadis ini menunjukkan bahasanya doa ini hanya diucapkan oleh suami. Bagaimana judul bab yang diberikan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani. Qabla ijlali zauja, sebelum seorang suami mendatangi istrinya. Jadi ini doa yang diucapkan oleh suami saja tanpa istrinya. Kemudian berikutnya adalah doa ul-ghadab, bacaan yang diucapkan ketika marah. Itu mata kulu, apa yang Anda ucapkan atau apa yang akan Anda ucapkan ketika marah, yaitu ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Salman bin Surah dan Salman Al-Farisi, Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan sahabat Sulaiman bin Surah, "Kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada dua orang yang sedang caci maki. Salah satu di antara keduanya telah memerah wajahnya dan menggelembung audajuhu, urat-urat lehernya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, seandainya orang tersebut mau mengucapkannya, niscaya akan hilang darinya marah yang dia rasakan. Seandainya dia mau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka hilanglah darinya amarah yang dia jumpai ada pada dirinya. Yastabbani." Banyak tersebut dari kata-kata sabba yasubbu, maknanya saling mencaci maki. Audad jamak dari wadad. Wadad adalah adalah pembuluh darah yang mengelilingi leher. Yang inilah yang dipotong oleh orang yang hendak menyembelih hewan. Maka dalam di leher itu ada dua pembuluh darah besar, irqani ghalizani, dua urat, dua pembuluh darah yang besar yang ada di janibai, sisi kanan dan sisi kiri dari nuqratin nahri, lubang leher. Ya, leher kita punya lubang, ada yang agak cekung. Ya, di sini ada yang agak cekung. Ya, maka di sisi kanan dan sisi kiri dari lubang yang ada di leher ini ada dua pembuluh darah besar. Itulah yang disebut dengan wajajun. Hadis ini dalil bahwasanya pelaku yang menyebabkan munculnya amarah pada diri seseorang adalah setan. Oleh karena itu, maka dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengusir setan dan hilanglah rasa amarah yang dijumpai. Dan yang dimaksud dengan rasa amarah yang perlu kita untuk berta'awud ketika mendapatkannya adalah marah yang bukan karena Allah, yang marah karena faktor-faktor duniawi. Adapun orang yang marah karena Allah, marah ketika ada seorang yang mencaci maki Islam, ada seorang yang melecehkan agama, melecehkan kewajiban, menghina Allah dan Rasulnya, menghina Nabi dan para sahabat, maka marah karena semacam ini adalah marah yang terpuji dan tidak disyariatkan untuk berta'awud ketika itu. Maka marah yang mana yang kita disyariatkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Marah-marah karena faktor duniawi, jengkel sama orang karena dia bikin kita marah. Ini yang dianjurkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun marah karena Allah, karena ada orang yang melecehkan Islam, menghina Allah, maka tidak dituntunkan untuk menghilangkan amarah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian doa ketika kita melihat mubtala, orang yang mendapatkan cobaan, kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma tarata bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari cobaan yang menimpamu dan melebihkan aku, mengunggulkan aku di antara kebanyakan dari makhluk yang Allah ciptakan. Diatkan oleh Tirmidzi, dimasukkan oleh Al-Albani dalam bukunya Sahih Jami' Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a mubtalan," siapa yang melihat orang yang mendapatkan cobaan, faqal, lalu mengucapkan kalimat-kalimat di atas. Apa faedahnya? Lam yusibahu dzalikal bala'u. Maka dia tidak akan tertimpa bencana yang menimpa orang tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan bencana di sini? Bencana dunia ataukah bencana agama? Maka pensyarah mengatakan mubtalan binau'in minal amrad, bencana di sini mencakup bencana berupa berbagai jenis penyakit, wa asbab dan penyakit, atau bencana dalam bentuk jauh dari Allah dan jauh dari ajaran Allah yang lurus. Maka kata pensyarah Ibnul Muslim, bencana dalam hadis ini mencakup dua jenis bencana, bencana duniawi dan bencana agama. Maka ketika kita melihat ada orang yang pincang, ada orang yang buta, ada orang yang sakit, maka ada orang yang cacat fisiknya, atau ada orang yang sakit, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillahilladzi atani bimaktalata bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Demikian pula ketika kita melihat orang yang mendapatkan bencana agama. Melihat orang pacaran, melihat orang pacaran, maka alhamdulillah tidak pacaran. Alhamdulillah di afani mimman khalaqa bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Wafadzalani ala kathirin mimman khalaqa, dan melebihkan aku lebih dari kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang dimaksud dengan kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan? Ya justru dimungkinkan yang dimaksudkan adalah sekelompok orang-orang yang mendapatkan bencana tersebut. Dan yang dimaksud Allah lebihkan dirinya daripada orang-orang tersebut adalah dilebihkan dalam artian diselamatkan dari bencana tersebut, yang satu bencana yang menimpa mereka. Ya, gimana cara mengucapkannya? Sepatutnya ucapan ini diucapkan sir, diucapkan diri, pelan. Ada orang buta dekat kita, ada orang gila sholat di sebelah kita, maka diucapkan sir dan keras-keras, kasihan. Apalagi kalau dia ngerti bahasa Arab, kalau nggak ngerti bahasa Arab, tidak apa-apa ya. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, cukup dia perdengarkan untuk dirinya sendiri, untuk telinganya sendiri. Walayusmi'uhu al-mubtala, jangan dia perdengarkan kepada orang yang mendapatkan bencana tersebut. Dia cukup umi sendiri. Kenapa kok dianjurkan demikian? Li'alla yata'alam qalbuhu bidzalika, supaya hatinya tidaklah sakit dengan ada dengan mendengar ucapan orang semacam ini, dengan ada orang yang membaca kalimat-kalimat tadi. Illa, kecuali jika bencananya adalah bencana agama, yaitu maksiat. Fala ba'sa ayusmi'ahu dzalika, kalau bencana itu bencana maksiat, maka tidak apa-apa dikerahkan. Lewat orang pacaran atau jejernya di lampu merah ada orang pacaran, ya dibaca keras gak apa-apa. Alhamdulillah di apa nih, kalau aku boncengkan istri, kamu boncengkan pacar. Nah, ini alhamdulillah di apa nih, mimman khalaqa bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Dengan maksud mimbabi zajar, dalam dengan maksud untuk celaan. Namun ini boleh dikeraskan, idza lam yukhaf min dzalika mafsadah, jika tidak dikhawatirkan terjadi bencana karena sebab mengeraskannya. Nah, kalau jadi sebab terjadi bencana, kemudian orangnya turun terus pukuli, ya maka berarti lirik saja. Kemudian mayuqalu fil majlisi, doa yang diucapkan untuk banyak-banyak diucapkan ketika kita duduk di satu tempat. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah seringkali dihitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, dalam sekali duduk dihitung ada mi'atu maratin, 100 kali sebelum beliau berdiri. Beliau mengucapkan Rabbir sirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah berikanlah taufik kepadaku untuk bertobat, atau ya Allah terimalah tobatku. Tub alaiya itu punya dua makna. Ya Allah berikanlah taufik kepadaku untuk berbeban. Bisa juga diterjemahkan, ya Allah terimalah tobat. Yang benar mencakup dua-duanya. Wa tub alaiya, ya Allah berikanlah aku taufik untuk bertobat, dan ya Allah terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Engkau ya Allah adalah Maha penerima tobat dan Maha pemberi taufik orang untuk bertobat. Al-Ghafur lagi Maha mengampuni orang-orang yang bertobat. Tub alayya maknanya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepadaku, atau berikanlah taufik padaku untuk bertobat, atau ya Allah terimalah tobat. Maka Nabi sekali duduk terdengar beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Sekali duduk sudah 100 kali. Maka ini adalah bacaan yang dianjurkan untuk banyak-banyak diucapkan ketika seorang itu duduk di satu tempat. Kemudian kafaratul majlis, yaitu ucapan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana dihadkan oleh 4 kitab sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, namun dalam amalul yaumi wa laila, bukan dalam sunannya. Dimasukkan oleh Al-Albani dalam bukunya Sahih Jami' At-Tirmidzi. Maka bacaan ini subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adalah bacaan kafaratul majlis di samping bacaan setelah berwudu. Bacaan setelah wudu itu ada dua, syahadat, kemudian disambung dengan Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Dan bacaan alternatif yang kedua adalah kalimatnya sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Ya, sebagian orang menjadikan bacaan ini sebagai penutup acara. Namun kalau kita lihat hadisnya sebenarnya kurang tepat ya, kalau dijadikan sebagai bacaan penutup acara. Ya, sedikit kurang tepat. Lihat bunyi hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jalasa fi majlisin," barang siapa yang duduk di satu tempat, fakatura fihi laghatuhu, maka banyak di sana kata-kata yang sia-sia. Faqala qabla ayyakuma, lalu dia berkata sebelum dia berdiri meninggalkan tempat tersebut, mengucapkan subhanaka Allahumma dan seterusnya, illa kafarallahu lahu maka nafi majlisihi dhalika, niscaya Allah akan menghapus makana apa yang terjadi di majlis tersebut. Menjadi sebab Allah menghapus apa yang terjadi di majlis tersebut. Dan di sini punya beberapa redaksi yang lain dari sahabat yang lain. Dalam hadis di atas ada kata-kata laghat. Laghat mana aslinya adalah asal suara, dan jaladah suara gaduh. Namun yang dimaksud dengan lagat dalam hadis ini adalah al-hura minal qaul, adalah kata-kata yang omong kosong, tidak ada maknanya. Wa malata ila, dan kata-kata yang tidak ada faedahnya. Lapa ila tahtau minal kalam, kata-kata yang tidak ada faedahnya. Maka dalam hadis ini, dalam hadis di atas terdapat dalil terlarangnya berkata-kata dan bersuara yang kosong dari makna, yang tidak ada makna dan faedahnya. Wal jalabah, dan kata-kata dan suara yang kosong dari faedah. Maka berkata-kata yang tidak ada faedahnya itu dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada kafarahnya. Kafarah itu apa? Penghapus dosa. Berarti itu satu hal yang terlarang. Kemudian dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bacaan kafaratul majlis dan bahasanya doa atau bacaan ini terletak di akhir majlis. Ya, diucapkan Nabi, ajarkan untuk diucapkan beberapa saat sebelum berdiri meninggalkan majlis. Maka sebenarnya agak kurang tepat kalau dijadikan sebagai doa penutup acara. Karena boleh jadi acaranya telah ditutup namun masih duduk-duduk lama, masih ngobrol-ngobrol santai lama. Malah yang di ngobrol-ngobrol santai tersebut yang ada lawatnya sebelumnya malah pengajian. Yang pengajiannya yang dibaca Quran, Sunnah, perkataan ulama, perkataan salaf, tidak ada lawatnya. Setelah itu pengajian ditutup, ngobrol santai, malah ada lagotnya. Setelah ditutup dengan kafaratul majlis, masih duduk santai setengah jam. Nah, di situ malah yang di situ dijumpai lagot, kata-kata yang sia-sia. Maka asalnya ini adalah, pada asalnya doa ini adalah doa orang berdiri ketika orang itu mau berdiri meninggalkan satu forum, satu majelis. Baik majelis tersebut adalah majelis resmi ataupun tidak resmi, cuma ngobrol santai ya, cuma ngobrol santai. Setelah itu habis sholat mungkin ngobrol santai ya, di emperan MPR, kemudian berdiri. Nah itu diucapkan, dianjurkan untuk mengucapkan subhanakallah matiham dikasih Allah lain. Saya pulang dulu, ambil pamit. Katakan, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini isinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan kekurangan. Dan dalam hadis ini terdapat penetapan bahasanya hak ibadah hanyalah milik Allah semata, tiada sekutu baginya. Kemudian dalam hadis ini terdapat sikap rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pengakuan dosa dan meminta ampunan dan penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi kafarah, maka nafi majlisi dzalika, apa yang ada pada majlis tersebut yaitu dosa. Namun ini cuma untuk kafarah jika dosanya bukanlah dosa menzalimi orang lain. Kalau di majlis tersebut dia ngejek-ngejek orang sampai orang dan orangnya sakit hati, maka tidak jadi kafarah. Maka tidak bisa terhapus dosanya dengan membaca kafaratul majlis. Ya, penting ada kafaratul majlis. Tadi sudah ngejek-ngejek, tadi sudah ya, mencaci maki orang. Enggak. Ini tidak bisa. Ini cuma untuk menghapus. Jadi dosa-dosa ucapan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa ucapan berkaitan dengan hak sesama, riba, caci maki, maka tidak terhapus dengan aman. Kemudian di footnote 2 terdapat penjelasan bahasanya doa ini adalah juga ucapan setelah membaca Al-Qur'an. Maka anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, terdapat hadis yang sahih bahasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan majalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan wala qala Qur'anan wala shala salatan ila khatama dzalika bi kalimatin. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di satu tempat dan acara duduknya cuma baca Al-Qur'an. Tidaklah Rasulullah duduk di satu tempat yang di sana duduk-duduk bebas non formal. Atau tidaklah Nabi membaca Al-Qur'an, atau tidaklah Nabi mengerjakan sholat kecuali Nabi tutup itu semua dengan kalimat-kalimat di atas. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amal Yaumi wa Lailah Imam Ahmad, dan dinilai sahih oleh Dr. Faruq Hamadah dalam tahqiq beliau untuk Amal Yaumi wa Lailah karya An-Nasa'i, dan sebelumnya telah dinilai sahih oleh Al-Albani istilah sahihah, dan dinilai sahih oleh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Itu silsilah sahihahnya Syekh Mukbil. Kalau Al-Albani punya silsilah hadis sahihah, kalau Syekh Mukbil punya kitab yang semisal ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, yang paling lengkap adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad 6 jilid Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, ya, kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, maka bacaan ini adalah juga bacaan setelah salam. Maka di antara bacaan salat setelah salam dari salat adalah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau mungkin bisa kita katakan ini adalah dibaca setelah orang itu sholat, kemudian wirid, setelah wirid dia mau pergi, ya, meninggalkan tempat duduk dia berzikir, maka adalah dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau seorang itu setelah selesai membaca Al-Qur'an, kemudian dia setelah selesai membaca Al-Qur'an, maka dia tutup dengan bukan sadaqallahul azim, maka ditutup dengan, namun ditutup dengan bacaan ini. Demikian juga jika seorang itu duduk di satu tempat. Ya, maka ini bacaan yang sesuai dengan sunnah pengganti sadaqallahul azim. Tapi kalau redaksi Nasa'i itu tidak mengucapkan, tidak ada ajadinya. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah seorang pilot yang tugasnya setiap hari pergi dari satu kota ke kota yang lain dengan jarak yang lebih dari 100 km, apakah setiap hari orang ini diperbolehkan menjamak sholat? Seorang pilot yang antar kota semacam ini, dia seorang musafir, maka dia boleh kotor. Adapun jamak, maka dirinci jika dia kerepotan, tidak ada waktu untuk kerepotan untuk salat pada waktunya masing-masing karena faktor masih ada di atas, masih terbang, maka dia boleh jamak. Tapi kalau dia tahu jamak sini Medan atau sini mana, berangkat dari sini duhur sampai sana nanti menjelang asar, ya, dia nggak perlu jamak, dia di sana duduk santai di bandara, ya dia bisa, maka dia cukup sholat pada waktunya masing-masing. Ya, namun ketika dia selama dia di bersafar tersebut, dia bisa kosong. Apabila seorang masuk mendapati saf sudah penuh, bolehkah dia salat berjamaah tapi dengan seorang diri di belakang? Apa yang sebaiknya dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan fadilah salat berjamaah? Ada beberapa penjelasan ulama yang ketika kita datang ke masjid dan saf sudah penuh, apakah yang harus dilakukan? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Albani dan dipilih oleh Muhammad bin Salih Utsaimin, kalau memang sudah penuh, ya sudah salat sendirian di belakang saf dan salatnya sah. Karena itulah maksimal kemampuan yang bisa dia lakukan, dan Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jika suami lupa doa sebelum berhubungan, apakah benar jika dikiaskan dengan doa makan awalahu akhirahu? Kalau mengkiaskan doa makan jelas kurang tepat, namun seandainya dia lupa dan ingat setelah dalam keadaan masih berhubungan, maka dia bisa berdoa, namun dia bisa baca doa tersebut. Namun kalau untuk bismillahnya fihi nazar, karena tidak layak menyebut nama Allah dalam kondisi semacam ini. Bolehkan akad dalam jual beli jika engkau bisa menjual kelima bungkus, maka engkau akan mendapatkan satu bungkus. Ya, boleh saja. Nah, ini bonus kepada distributor kan berarti. Jika engkau bisa menjual kelima bungkus, engkau tak kasih hadiah ya, satu bungkus. Maka ini bonus untuk distributor. Nah, kapan doa sebelum hubungan badan itu diucapkan? Jawabannya diucapkan sebelum suami benar-benar berhubungan badan dengan seorang istrinya, dengan istrinya. Ya, boleh jadi dibaca pada saat mukaddimah berhubungan karena khawatir nanti kelupaan. Nah, yang jelas sebelum hubungan badan. Adakah keutamaan melaksanakan akad nikah pada malam hari? Sebenarnya tidak ada. Bolehkah wanita haid meru'yah dirinya atau orang lain? Sebenarnya boleh. Doa kafaratul majlis itu dibaca lirik ataukah keras? Dibaca sendiri-sendiri atau diperdengarkan pada orang lain? Sebenarnya pada asalnya dibaca lirik, kecuali jika mibab tanbih, dalam rangka untuk mengingatkan orang lain supaya jangan lupa berdoa. Misalnya habis ngobrol, saya tak pamit, subhanakallah bihamdika, dia perdengarkan dalam rangka untuk mengingatkan orang lain untuk membaca doa semacam ini, atau dalam rangka mengajar, atau dalam rangka mengajari orang. Di tempat kerja ada beberapa orang non muslim yang suka memakai istilah-istilah yang biasa dipakai oleh seorang muslim, ya, ucapan ada kalimat salam, alhamdulillah, istighfar dan lain-lain dalam. Apakah ini bagian dari pelecehan? Pantaskah kita marah-marah dan membencinya? Bagaimana tentunya sikap kita? Katanya jika dia nadanya bukan nada melecehkan, ya maka itu bukan pelecehan. Sebagaimana orang Yahudi mengucapkan alhamdulillah, itu menunjukkan bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mereka memuji Allah, dalam pengertian mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan iman yang tidak benar. Mereka mengimani Allah namun tidak mengimani Allah. Mereka mengimani Allah namun tidak mengimani Allah karena mereka tidak beriman dengan cara beriman yang benar, yaitu dengan menggunakan dengan Islam. Dan tadi kita sampaikan, ya, orang Yahudi mengucapkan alhamdulillah, Nabi juga tidak marah-marah dengan mereka mengucapkan alhamdulillah. Oh, itu ucapan kami, kamu enggak boleh. Ya. Jika memang mereka ucapkan dengan nada-nada datar biasa, tidak ada maksud pelecehan, tidak ada maksud menghina, ya, maka itu bukti bahasanya seorang itu mengakui Allah, adanya Allah, memuji Allah, mengakui kalau mohon ampun kepada Allah, itu tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Yang memasukkan orang ke dalam Islam adalah keyakinan bahasanya ibadah hanya milik Allah, dan ibadah hanya boleh ditujukan, dan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah, dan dia ikrarkan pernyataannya tersebut dan mengucapkan syahadat. Itulah yang memasukkan orang ke dalam Islam. Seorang makmum yang dalam sholat jahar dia tetap berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah apakah tidak? Ulama khilaf tentang masalah ini. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani di sifat sholat Nabi, dipilih oleh Syaikh Abdul Ali Basar di Tafsir Alam, dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan di Al-Mulaqab Al-Fiqhi. Meskipun dalam kondisi sholat jahar, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Demikian, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa ala alihi wa sallam,